wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'ah, sedikit koreksi atas yang pernah saya sebutkan sebelumnya tentang ucapan hikmah dari salaf bahwasanya ilmu itu didatangi bukan mendatangi. Ana sebutkan dengan lafaz al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Yang benar al-ilmu yu'ta, ta yu'ta wa la ya'ti, terbawa dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu, ya, dengan kata a'ta yu'ti, ya. Ana sebutkan yu'ta wa la ya'ti, yang betul yu'ta, ya, didatangi bukan datang, ya. Kita lanjutkan pembacaan kita terhadap pertanyaan yang ditujukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang dicantumkan dalam Kitabul Ilm. Pertanyaan ke-45. Su'ila fadilatu Syekh. Ditanya fadilatu Syekh, "Ma tawjihukum hafizakumullah ta'ala li tulabil ilm haitsu yulahadul ihmal wa adamul jid mimma lahu atharun sayyi'ah fi taqsilil ilmi." Apa arahanmu wahai Syekh, semoga Allah menjagamu, ya, terhadap para penuntut ilmu ketika mulai nampak sikap meremehkan tidak adanya kesungguhan di dalam thalabul ilm yang itu akan memberikan pengaruh yang buruk terhadap perolehan ilmu, ya, yang harus dia capai. Fa'ajaba biqaulih, maka beliau menjawab dengan mengatakan, "Yajibu 'ala thullabil ilm ay yabdhalu ghayatal juhdi fi tahsilil ilmi." Wajib bagi para penuntut ilmu untuk mencurahkan, ya, segala kesungguhan, puncak kesungguhan di dalam memperoleh ilmu, di dalam mendapatkan ilmu. Hatta yadrakul ma'lumati idrakan qawiyan, sampai mereka menguasai, menjangkau maklumat, ya, idrakan qawiyan, dengan penguasaan yang kuat, rasikhan fi nufusihim, kuat menancap di dalam jiwa mereka. Li'annahum idza istahadu, karena sesungguhnya jika mereka sungguh-sungguh, wa akhadul uluma syai'an fa syai'an sahulat alaihim, dan mereka mengambil ilmu secara bertahap, sedikit demi sedikit, maka akan mudah bagi mereka. Warasakhat fi nufusihim, dan akan kuat menetap dalam jiwa mereka. Wasaitaru alaiha saitaratan tamatan, dan mereka akan menguasai dengan penguasaan yang sempurna. Saitara tu tasallato, menguasai. Ya. Wa in antum ya tullabal ilm ahmaltum wa tahawantum intawa ankumuz zaman. Ya. Dan jika kalian wahai para penuntut ilmu meremehkan, menganggap ringan, ya, maka masa itu akan segera pergi, ya, berlalu. Wa tarakamat alaikumud durus, sementara pelajaran yang belum kalian kuasai itu bertumpuk, ya, karena meremehkan durus, ya, fa asbaghtum ajizina an taswiriha, sehingga kalian menjadi orang-orang yang lemah untuk ya memiliki gambaran terhadap ilmu yang harus kalian kuasai, fadlan an tahqiqiha, terlebih ketika harus menerapkannya. Fanadamtum khina la tanfa'un nadamah, maka kalian pada suatu saat akan menyesal, di mana penyesalan itu tidak akan lagi bermanfaat. Ya. Oleh karena itu, selama kita masih diberikan kesempatan, ya, maka hendaklah manfaatkan semaksimal mungkin. Ya. Semaksimal mungkin. Sebelum ada berbagai macam kondisi yang menyebabkan kita tidak mampu untuk menuntut ilmu. Ya. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, menukilkan ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, dalam Kitabul Iman bab al-iktibat fil ilm wal hikmah, bab tentang rasa senang gembira terhadap ilmu dan hikmah. Beliau mengucapkan ucapan Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tafaqahu qabla an tusawwadu, ya, menuntut ilmulah kalian, tafaqahu qabla an tusawwadu, sebelum kalian menjadi pemimpin. Ya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, tentang makna ucapan beliau ini, menuntut ilmulah kalian sebelum menikah. Ya. Sebelum menikah. Ya. Apa sebabnya? Ya, karena ketika seorang sudah dibebani tanggung jawab, apakah sebagai pemimpin keluarga, pemimpin dalam masyarakat, ya, pemimpin dalam misalnya sebuah jabatan dalam urusan negara, ya, maka ya, akan sangat-sangat tersibukkan dari thalabul ilm. Ya. Meskipun ya, ketika telah berlalu masa ya, masa muda, ya, dan seorang muslim telah memasuki masa usia menikah, ya tentu tetap diwajibkan baginya untuk thalabul ilm. Ya. Oleh karena itu, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menimpali ya, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dengan mengatakan, wa ba'da an tusawwadu. Ya. Demikian pula setelah kalian menjadi pemimpin. Wa qad ta'allama ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam fi kibari sinnihim. Ya. Dan sungguh ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mempelajari ilmu dalam usia tua mereka. Ya. Abu Bakar, Umar, demikian pula yang lain-lainnya. Ya. Termasuk di antaranya adalah seorang sahabat yang menjadi sepupu atau anak pamannya Khadijah radhiyallahu taala anha dalam usia sekitar 80 tahun ya, masih belajar ya. Namun ya, sebagaimana saya sebutkan ya, bahwasanya menuntut ilmu pada saat usia muda itu memberikan pengaruh yang sangat besar ya, lebih kuat ingatannya, lebih lapang kesempatannya dibandingkan seorang yang telah memiliki tanggung jawab yang lainnya. Oleh karena itu dinukilkan dari salaf ya, banyaknya hasungan agar seseorang itu menuntut ilmu pada usia muda. Pada usia muda. Seperti dinukilkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau mengatakan, "Thalabul ilmi fi sighar kan nikasi fil hajar." Ya. Menuntut ilmu di usia muda itu bagaikan mengukir di atas batu. Ya. Mengukir di atas batu. sulit, namun itu memberikan pengaruh yang kuat. Ya. Gak hilang-hilang ukiran tersebut. Ya. Beda ketika seorang telah memasuki usia tua, sebagian misalkan seperti mengukir di atas air. Mudah ketika disampaikan ilmu, mudah dicerna, namun cepat hilangnya. Ya, cepat hilangnya. Demikian pula dinukilkan dari Al-Qamah. Beliau mengatakan, amama hafitu wa ana syabun. Adapun segala hal yang aku hafal, wa ana syabun, dalam keadaan saya masih usia muda. Ya. Faka'anni angduru ilaihi fi kirtasatin aw waraqatin. Maka seolah-olah apa yang aku hafal tersebut itu bagaikan aku sedang melihat sebuah kertas yang ada tulisannya di situ, melekat kuat. Ya. Demikian pula dinukilkan dari Al-Hasan bin Ali terhadap anak-anaknya, demikian pula anak saudaranya Al-Husain. Ya. Beliau dinukilkan mengatakan, ta'allamul ilma, pelajarilah oleh kalian ilmu. Ta'allamu panjangnya. Fa innakum in takunu sigharan sighara qaumin takunu kibarahum ghadan. Karena sesungguhnya jika sekarang kalian itu ya, orang-orang kecilnya suatu kaum pada hari ini, ya, maka niscaya kalian kelak akan menjadi orang-orang besarnya mereka pada keesokan hari. Ya. Faman lam yahfad falyaktub. Maka barang siapa yang enggak menghafal, maka hendaklah ditulis. Ya, hendaklah ditulis. Apa yang didapatkan dalam masa-masa menuntut ilmu, mungkin karena saking berjejernya pelajaran yang harus dia ikuti dari pagi sampai malam, ya untuk menghafal semuanya berat. Ya, ditulis, ya. Ditulis suatu saat ketika ingin murojaah ada. Ya. Demikian pula dinukilkan dari Urwah ibn Zubair kepada anaknya. Beliau mengatakan, halummu ilayya fata'allamu minni. Kemari kepadaku. Ya. Maka kalian bisa mempelajari ilmu dariku. Ya. Fa'innakum tushikuna antakunu kibara qawmin. Karena sesungguhnya kalian hampir-hampir akan menjadi pembesarnya suatu kaum. Ya. Ini kuntu sigharan la yangduru ilayya, la yangduru ilayya. Dahulu aku juga termasuk orang kecil yang enggak dilihat, ya enggak dilihat. Falamma adraktu minasin ma adraktu, maka ketika aku telah mencapai usia ya tertentu, ja'alan nas yas'alunani, maka manusia bertanya kepadaku. Ya. Wa ma syai'un asyadu ala alamri'in min an yus'ala an syai'in min amri dinihi fayajhaluhu atau fayajhalahu. Ya. Dan tidaklah ada sesuatu yang lebih berat pada diri seseorang, wa ma syai'un asyadu alamri'in, atas seseorang, dari min an yus'ala, dari ditanya, an syai'in min amri dinihi, tentang urusan agama, fayajhalahu, kemudian dia enggak tahu. Ya, kemudian dia enggak tahu apa masa, apa jawabannya. Ya. Demikian pula dinukilkan dari Luqman Al-Hakim. Nah, tentu ini sanadnya butuh dilihat, ya. Namun dinukilkan dalam Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadli. Nah, sanadnya ada kritikan tentunya, karena penukilannya dari Luqman Al-Hakim. Ya. Hanya saja maknanya ya, pas. Ya. Beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduklah dengan para ulama, wazakhimhum birukbataika, dan bersamalah mereka dengan kedua lututmu, ya, zakhimhum. Fa innallaha yuhyil quluba bil hikmah kama yuhyil ardo bi wa bilis sama, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati seperti Allah menghidupkan bumi ini dengan air hujan dari langit, dari awan. Demikian pula beliau mengatakan kepada anak-anaknya, ya. Sayangnya di sini mengatakan kepada anaknya kan masih muda, ya. Ya bunayya, la tata'allam al-ilma litubahi bihil ulama wa tumari bihi sufaha wa turai bihi fil majalis. Ya. Jangan kalian mempelajari ilmu agar kalian bisa berbangga di hadapan para ulama, ya. Kalian bisa mendebat orang-orang bodoh, ya. Demikian pula agar kalian dilihat, dipandang di majelis-majelis. Wala tada'ul ilma zuhdan fihi, jangan kalian meninggalkan ilmu karena merasa zuhud terhadap ilmu. Warakbatan fil jahalah, ya. Ingin jadi orang dianggap orang bodoh, ya. Ya bunayya, ikhtaril majalis ala ainika, wahai anakku, pilihlah majlis yang ada di hadapanmu, ya. Fa idza ra'aita qauman yadhkurunallaha fajlis ma'ahum, jika engkau melihat suatu kaum, ya, mengingat Allah, maka duduklah bersama mereka. Fa innaka intaku aliman yang fauka ilmuka, maka sesungguhnya jika engkau adalah seorang yang memiliki ilmu, maka ilmu yang engkau miliki itu memberikan manfaat kepadamu, ya. Karena mungkin engkau akan memberikan faedah kepada mereka, kemudian mereka mengikutinya. Wa in taku jahilan yu'allimuka, kalau engkau posisinya sebagai seorang yang enggak tahu, jahil, maka mereka mungkin saja akan memberikan ilmu kepadamu, mengajari engkau. Wala Allah yutali'u alaihim birahmatin fatusibaka ma'ahum, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala melihat mereka dengan rahmatnya, ya, maka engkau mendapatkan rahmat tersebut bersama mereka. Wa idza ra'aita qauman la yadhkurunallaha fala tajlis ma'ahum, namun apabila engkau melihat suatu kaum tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, jangan duduk bersama mereka. Fa innaka intaku aliman la yang fauka ilmuka, karena jika engkau seorang alim, maka ilmunya yang kau miliki itu enggak memberikan manfaat kepadamu. Ya. Wa intaku jahilan yaziduka ghayya, namun jika engkau jahil, kau enggak memiliki ilmu, maka dudukmu bersama mereka, orang-orang yang tidak mengingat Allah, itu akan menambahkan penyimpangan yang ada pada dirimu. Ya. Ini semua contoh-contoh, ya, nasihat orang terdahulu agar, ya, seorang yang usianya masih muda, ya, menuntut ilmu, ya, memanfaatkan usia mudanya. Tentu kita masih ingat, ya, ucapan, ya, sahabat apa, seorang Ansor kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, Ya. Ketika pada awal-awal Abdullah bin Abbas talabul ilm kepada para sahabat yang masih tersisa, ya, dia meremehkan. Namun ketika berlalu masa, ya, dia melihat Abdullah bin Abbas dikelilingi orang-orang yang bertanya kepadanya, maka dari anak-anak Ansor tadi mengatakan, hadzal fata kana aqalu minni. Ya. Pemuda ini dahulu lebih berakal dariku. Ya. Maka manfaatkan kesempatan, ya, sebelum datangnya penyesalan. Ya. Fanadamtum khina la tanfa'un nadamah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Maka kalian akan menyesal dalam keadaan penyesalan itu enggak bermanfaat lagi. Ya. Pertanyaan berikutnya. Su'ila fadilatuh, ditanya beliau, fadilatuh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Narju min samahatikum hafizakumullah, kami berharap dari kelapanganmu, semoga Allah menjagamu. Taujihan, taujihan nasihatin, ya, arahan nasihat. Liman amila fi majali tadris, untuk orang-orang yang, ya, bekerja di bidang pengajaran, pendidikan, bagi orang yang, ya, memasuki bidang pendidikan pekerjaannya. Asallahu ayyang fa'abiha wa jazakumullahu khaira, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dengannya, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka beliau menjawab, nakul, kami katakan, ahammu ma yata'allaku bil mu'allimin ayyadrakul uluma allati yu'tunaha litalabati litalabah idrakan jayidan mustaqiran fi nufusihim qabla ayyakifu amama talabah hatta la yaka'ul waqidu minhum fi khiratin inna su'ali talamid lahu wa munakoshatihim iyahu. Ya. Yang paling penting yang berkaitan dengan orang yang hendak mengajarkan ilmu, hendaklah mereka menguasai ilmu-ilmu yang akan mereka berikan kepada para talabah, kepada para penuntut ilmu. Idrokan jayidan, dengan penguasaan yang bagus. Mustaqiran fi nufusihim, kuat penguasaannya dalam jiwa mereka. Ya. Qobla ayyakifu amama talabah, sebelum dia berdiri di hadapan para penuntut ilmu. Ya. Hatta la yaqau al hatta la yaqau al waqidu minhum fi khiratin inda su'ali talamidh lahu. Sehingga, ya, salah seorang dari mereka para pengajar tidak terjatuh dalam kebingungan ketika mendapatkan pertanyaan dari murid-muridnya. Wa munaqashatihim iyahu, dan ketika terjadi dialog dengan mereka, ya, antara murid dengan gurunya. Fa inna min a'dhamil muqawwamat asy-syakhsiyah ladha talabah ay yakuna al-muallim qawiyan fi ilmihi wa mulahadatihi. Ya. Karena sesungguhnya termasuk harga diri yang paling besar, ya, di hadapan para murid, para penuntut ilmu, adalah seorang guru itu memiliki kekuatan dalam hal ilmu dan dalam hal penyampaian, mulahadzah, ya, perhatian, penyampaian kepada muridnya. Dia memiliki dasar keilmuan yang kuat, dia jelas, ya, mudah, gamblang di dalam menyampaikan ilmu. Ya. Inna quwwatal muallim al-ilmiyah fi taqwimi shakhsiyah la takillu an quwwati mulahadatihi. Ya. Sesungguhnya kekuatan keilmuan seorang pengajar, ya, dalam memperbaiki kepribadiannya itu tidaklah lebih ringan, ya, dibandingkan dengan apa? Tidaklah lebih. Tidak kalah penting dengan kekuatan dia di dalam hal menyampaikan ilmu. Ya. Innal muallim idza lam yakun indahu ilmun irtabaka inda su'al fayanhatu qadruhu amama talamidha. Amama talamidahu. Ya. Sesungguhnya seorang pengajar jika dia tidak memiliki ilmu yang kuat, maka akan mengalami kebingungan ketika menghadapi pertanyaan dari murid-muridnya, sehingga akan turun kadarnya, kedudukannya di hadapan murid-muridnya. Wa in ajaba bil khata falan yasiku fihi ba'da dzalik. Dan jika dia menjawab dengan salah, dengan keliru, maka muridnya enggak percaya lagi dengan dia. Ya. In intaharahum inda su'al wal munaqasa falan yastajma'u falayan falayas yan sajammu ma'ahu. Ya. Falayan sajammu ma'ahu. Jika sang guru itu menghardik murid-muridnya ketika muridnya tanya, ketika muridnya ingin mengajak dialog, maka tidak ada ya, bentuk hubungan yang baik antara murid dengan gurunya. Ya, antara murid dengan gurunya. Ini tiga keadaan yang akan dialami oleh seorang guru, seorang pengajar, ketika dia tidak menguasai ilmu yang dia sampaikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, dia tidak mampu untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya, maka akan turun kedudukan dia di hadapan muridnya. Yang kedua, dia akan menjawab dengan jawaban yang salah. Kalau sang murid ini tanya kepada yang lainnya, gimana jawabannya ini? Murid itu pintar meskipun usianya masih kecil. Tanya kepada yang lebih di atasnya lagi. Ya. Ternyata jawabannya kok salah. Dalilnya enggak sesuai. Kalau bahasa orang, jauh api dari panggang, jauh panggang dari api ya. Antara dalil dengan apa istidlalnya dengan dalilnya itu jauh. Ya. Maka muridnya enggak akan percaya lagi. Ya. Keadaan ketiga, dia marah dikasih pertanyaan. Hish, tanya-tanya terus. Ya. Ini tiga keadaan ketika seorang enggak menguasai ilmu yang akan dia sampaikan. Maka kata beliau, "Idzan falabudda lil muallim min i'dadin wasti'dadin wa tahammul wa sabrin." Ya. Oleh karena itu, atau jika demikian, maka mesti bagi seorang pengajar, seorang guru, dia harus memiliki persiapan. Dia harus siap. Dia harus apa? Tahammul wa sabr. Dia harus memiliki kesabaran. Ya. Al-muallim inda taujih as-su'al lahu in kana inda wa ilmun rasikh fi dihnih mustaqirun fi nafsi ajaba bi kulli suhulatin wa intilakin. Ya. Maka seorang pengajar ketika diarahkan pertanyaan kepadanya, jika dia memiliki ilmu yang kuat dalam dihni, dalam hatinya, dalam kalbunya, mustaqirun fi nafsihi, ya, kuat di dalam jiwanya, ajaba bi kulli suhulatin wa intilakin, maka dia akan menjawab dengan penuh kemudahan, lancar. Ya. Wa illa fa innahu la yakhlu ba'da dzalika min hadhil umuri thalatha as-sabiqah. Jika tidak, maka sesungguhnya dia tidak akan terlepas dari tiga perkara yang telah kita sebutkan. Ya, tiga perkara yang kita sebutkan. Wa kullu dzalika yunafil adab allati yanbaghi ay yakunal muallim 'alaiha. Maka itu semua menafikan adab-adab yang sepantasnya bagi seorang muallim untuk memiliki adab-adab tersebut. Ya. Wa idza kana 'alal muallim ay yudrikal 'ilma alladhi sayulkihi amama talabah fa inna 'alaihi ayyaqisu 'ala husni ilqaihi ilaihim. Dan jika seorang pengajar itu, ya, seorang pengajar itu menguasai ilmu yang akan dia sampaikan di hadapan murid-murid, di hadapan para penuntut ilmu, maka wajib baginya untuk bersemangat untuk berusaha menyampaikan ilmu dengan metode yang paling bagus. Ya. Bi ayyasluka ashala turuq fi idakil ma'ani, dengan menempuh metode yang paling mudah di dalam menjelaskan makna-makna. Ya. Ada sebuah masalah, ya, dengan makna yang belum dikenal, ya, belum masyhur. Ada pengertian yang disebutkan oleh para ulama, sebutkan dengan bahasa yang mudah, ya, sebutkan dengan bahasa yang mudah. Wa darbil amsal, demikian pula memberikan permisalan. Wa munaqasyati talabah fi ma alqahu alaihim sabiqan, demikian pula mengajak dialog para penuntut ilmu terhadap apa yang telah dia sampaikan sebelumnya. Ya. Sampaikan ilmu, ya, dengan penuh kemudahan, dikasih contoh-contoh, kemudian setelah disampaikan seluruhnya, tanya satu persatu. Ya. Untuk apa? Untuk mengetahui mana yang faham, mana yang tidak faham. Ya. Amma ayatia yaqra'u syai' alaihim qira'atan wala yadri min man fahima mimman la yafham. Adapun dia datang dengan membaca sesuatu, ya, dengan bacaan yang dia tidak tahu, siapa di antara murid-muridnya yang faham dan yang enggak faham? Demikian pula tidak mengajak dialog mereka terhadap apa yang telah dia sampaikan sebelumnya. Fima madha, fa inna hadhihi tariqah aqimah jiddan. Ya. Maka tariqah ini, ya, tariqah ini itu apa, aqimah? Sebagian diterjemahkan dengan kata mandul, ya. La tasmuru samran wala takunu natijatuha thayyibatan. Tidak menghasilkan sesuatu, ya. Atau kalaupun menghasilkan, hasilnya enggak bagus. Hasilnya enggak bagus. Ya, namun tentunya pada setiap kondisi, pada setiap tempat itu ada seorang mu'alim, seorang pengajar harus mengerti, ya, memahami. Ya. Kalau biasanya, ya, di majelis am, di sebuah masjid atau di tempat yang biasa yang hadir itu bapak-bapak, antum sampaikan seperti itu, ya, metode ketika antum mengajar di anak-anak diterapkan di majelis umum, majelis am, itu pada protes biasanya. Besoknya enggak hadir lagi. Kenapa? Takut ditanya. Ya. Maka pertanyaannya disesuaikan kalau mau pengin ditanya. Ya, disesuaikan dengan pertanyaan yang, ya, misalnya enggak sampai disuruh berdiri. Nah, sebagian dulu ada yang salah satu pengajar itu enggak terbiasa bergaul dengan orang-orang tua. Ya. Mungkin kebiasaan dia ketika mengajar anak-anak tanya, enggak bisa jawab, gum, berdiri. Nah, pas ngajar orang tua dibegitukan, ya, protes orang tua. Ya. Maka masing-masing tempat disesuaikan kondisinya. Likulli maqam maqal, ya. Dan itu terjadi, ya, dan itu terjadi. Wa idza kana al-muallim yastahidu fil umur al-ilmiyah tafsilan wa ardan fa alayhi ayyajtahida fil umuri ta'budiyah. Ya. Dan jika seorang pengajar itu sungguh-sungguh, telah bersungguh-sungguh dalam, ya, ilmu, apakah dalam memperolehnya, ya, dalam menguasai ilmu tersebut atau menyampaikannya, maka wajib bagi seorang pengajar itu sungguh-sungguh dalam urusan ta'budiyah, dalam hal ibadah. Ya. Alaihi ayyakuna husnun niyyah atau husnun niyyah wa tawjih. Maka wajib baginya untuk memiliki niat yang baik. Demikian pula wa tawjih. Ya. Di dalam mengajarkan ilmu, niat yang baik dalam mengajar ilmu. Fayanwi bi ta'limihi al-ihsan ila talabatihi wa irsyadihim ila ma yanfa'uhum fi umuri dinihim wa dunyahum. Ya. Maka dia meniatkan ketika dia mengajarkan ilmu untuk berbuat baik kepada murid-muridnya, para penuntut ilmu, membimbing mereka kepada sesuatu yang mendatangkan manfaat untuknya dalam urusan agama dan dunia mereka. Wal yaj'al nafsahu lahum bimansilatil ab ar-rafiqis syafiq liyakuna lita'limihi atharun balighun fi nufusihim. Ya. Hendaklah dia jadikan dirinya itu kedudukannya seperti seorang ayah kepada anak-anaknya. Ya, maka mestinya seorang ayah kepada anaknya bersikap lembut, ya, agar apa yang dia sampaikan dari ilmu memberikan pengaruh yang tandas dalam jiwa mereka. Ya. Wa 'alal mu'allim, demikian pula wajib bagi seorang pengajar ayyadharu amama talabatihi bil madharil laik minal akhlaqil fadilah wal adabil aliyah, untuk menampakkan di hadapan para penuntut ilmu, wajib bagi para pengajar dengan penampakan yang layak dari akhlak yang utama, adab-adab yang utama, allati asasuha tamassuk bi kitabillah ta'ala wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang dasarnya, pondasinya adalah berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyakuna qudwatan litalamidihi fil ilmi wal amal, agar dia menjadi contoh bagi murid-muridnya dalam hal ilmu dan dalam hal amalan. Fa inna tilmid rubama yatalaqa min muallimihi minal akhlaq wal adab aktsar mimma yatalaqa minhu minal ilmi min haitsu ta'assur. Ya. Karena sesungguhnya seorang murid itu terkadang dia dapatkan dari pengajarnya, ya, berupa akhlak dan adab itu lebih banyak daripada, ya, daripada apa yang dia dapatkan dari pengajarnya berupa ilmu. Ya. Banyak dari siapanya? Dari si pengaruhnya. Ya. Li'anna ahlakal mu'allim wa adabahu suratan masyhurah. Karena ahlak seorang pengajar, demikian beradabnya itu adalah gambaran yang bisa disaksikan. Ya. Mu'abbaratan amma fi nafsih, itu merupakan gambaran yang ada pada diri seorang guru. Zahiratan fi sulukihi fatan akisu hadis surah tamaman ala iradati talamid, yang nampak dalam hal akhlaknya, ibadahnya, maka itu akan, ya, ya, menjadi gambaran nyata yang sempurna, ya, yang akan di seperti yang diinginkan oleh para pelajar. Ya. Inna 'alal muallim, sesungguhnya wajib bagi seorang pengajar ayat taqiyallah ta'ala fi nafsih, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya, wa fi man walahu Allah alaihi minatalamid, demikian pula terhadap apa yang Allah berikan tanggung jawab kepadanya dari murid-muridnya, wa ayyakhrisu ghayatal khis ayyumath ayyamtathil amamahum bil akhlaq, ya, bersemangat dengan puncak semangat untuk menerapkan di hadapan murid-muridnya dengan akhlak, hatta yakuna qudwatan salihatan, agar sehingga dia menjadi contoh yang salih di hadapan murid-muridnya. Wa man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Ya. Barang siapa yang memberikan contoh sunnah di dalam Islam dengan sunnah yang hasanah, contoh yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya, mengamalkannya, ila yaumul qiyamah, sampai yaumul qiyamah. Disebut diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Wa innani aqulu lil muallimin, dan sesungguhnya aku mengatakan kepada para pengajar, inna talamid mulahadatan daqiqatan ajibatan ala sighari sinnihim, ya, bahwasanya para murid itu memiliki, ya, perhatian, pandangan yang teliti, yang menakjubkan meskipun usia mereka masih belia, meskipun murid-muridnya itu masih kelas MI, ya, bahasanya ringkasnya seperti itu. Innal muallim idza amarahum bi syai'in tsumma ra'ahu yukhalifuhum fima amarahum bihi fa innahum sawfa yad'una alamatan istifham amama wajhi hadzal muallim. Ya. Karena ketika seorang pengajar memerintahkan dengan sesuatu, kemudian mereka melihat gurunya tersebut menyelisih apa yang diperintahkan, maka niscaya sang murid akan meletakkan tanda tanya besar di hadapan wajah atau di wajah si pengajar tadi. Ya. Kaifa yu'allimuna bi syai'in wa ya'muruna bihi wa huwa yukhalifu ma kana yu'allimuna wa ya'muruna bihi. Bagaimana seorang pengajar memerintahkan kita dengan sesuatu dalam keadaan dia menyelisih apa yang diajarkan kepada kita. Ya. Sebagai contoh yang paling dekat, misalnya antum, misalnya keras dalam urusan apa? Qaza, ya, dalam urusan qaza pada anak-anak. Lah antum sendiri masih qaza. Ya. Itu akan jadi contoh di hadapan murid-muridnya antum, ya. La tastahin ya mualliman bitalamid hatta walau kanu sigharan. Jangan kalian menganggap remeh wahai seorang pengajar terhadap murid-murid meskipun mereka masih kecil. Fa indahum amrul mulakhadhah minal umuril ajibah, karena mereka memiliki pandangan penglihatan yang sangat menakjubkan terhadap seorang gurunya. Gurunya itu memberikan pengaruh yang besar. Kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, idza waqa'a al-qaul bayanan fal fi'lu syahidun lahu wa musaddaq. Ya. Idza waqa'a al-qaul bayanan, jika ucapan itu telah keluar sebagai sebuah penjelasan, ya, fal fi'lu syahidun lahu wa musaddaq, maka perbuatan dari yang memberikan penjelasan tersebut itu menjadi saksi wa musaddaq, dan bukti atas apa yang dia jelaskan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sebutkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.